Tentu tidak ada faedah ayat ini disebutkan jika yang dimaksudkan adalah makanan-makanan yang sudah jelas halalnya, misal buah-buahan. Wa ta'amukum halal lahum, dan sembelihan kalian halal bagi ahli kita. Fa fi dzalika al-yawmi uhilla lahum at-thayyibah. Wa qabla hadza lam yakun muharraman 'alaihim ila mastasnahu. Maka makna ayat ini yaitu uhilla lahum at-thayyibah, maknanya kata Syekhul Islam, maka pada hari itu halal bagi semua, halal bagi umat Muhammad semua makanan yang thayyib, dan sebelum hari itu maka makanan-makanan itu adalah tidak ada yang haram kecuali apa yang Allah kecualikan. Sebelum hari itu lam yakun muharraman 'alaihim, tidak ada yang haram kecuali yang Allah haramkan. Apakah halal? Bukan, namun afwan. Bukan. Bukan halal namun afwan. Tunggu setelah Al-Maidah ayat 5. Barulah afwan, status afwan kemarin naik jadi halal. Status afwan yang kemarin naik jadi halal. Ingat Al-Ma'idah itu ayat surat terakhir. Sebelumnya ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-An'am yang mengatakan yang haram itu 4. Mengatakan yang haram itu 4. Apakah selain 4 itu ketika turun Al-Baqarah, ketika turun surat Al-An'am, apakah selain yang 4 itu halal? Belum. Selain yang 4 itu belum halal. Karena halal itu harus ada dalilnya. Namun statusnya apa? Afwan. Nah, setelah Al-Maidah ayat 5, selain yang 4 yang kemarin statusnya afwan, itu naik statusnya jadi halal asalkan dia adalah makanan yang thayyib. Pertanyaan. لم يحل ذلك ولكن سكت عن تحريمه فكان تحريمه ابتداء شرع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي من طرق من حديث أبي رافع وأبي ثعلبة وأبي هريرة وغيرهم لألقينا مرتدئاً على عريفته يأتيه الأمر من أمري إما أمرت به أو نهيته عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني كتابا ومثله معه وفي لفظ ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر ألا وإني حرمت كل ذي ناب من اتباع فبين أنه أنزل عليه وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر بتحريمه ولم يكن ذلك نسخا للكتاب فإن الكتاب لم يحل هذه قط

Ini Nabi syaratkan dengan Nabi katakan muttaqian ala alikatihi. Dia bersandaran, bertelekan dengan divan yang mewah. Dan kemewahan itu adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan seorang keadaan orang yang sungguh-sungguh mencari ilmu. Karena orang itu malas belajar, maunya mudah, ya. Malas cari hadis, ya. Maunya yang mudah, akhirnya dia terjumus dalam pemahaman sesat hingga sunnah. Fabayyana, maka Nabi jelaskan annahun zila alihi wahyun akhar. Bahasanya Nabi itu turun pada Nabi wahyu yang lain, wahyu selain wahyu Quran. Wahyu lain tersebut adalah wahyu hikmah, dan yaitu sunnah. Yang wahyu tersebut itu beda dengan Quran, ghairul kitab. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas Nabi dalam wahyu ini segala apa yang Nabi beritakan, ditahrimi keharamannya. Dan hukum haram yang Nabi sampaikan itu bukanlah nasakh, bukanlah halaf untuk Al-Quran, karena Al-Quran memang lam yuhilla hadhihi qattun, memang sama sekali tidaklah menghalalkan hal-hal tersebut. Inna ma halala at-thayyibat, karena yang dihalalkan oleh Al-Quran yaitu di surat Al-Ma'idah tadi yang baru saja kita baca adalah at-thayyibat, makanan-makanan yang lezat. Wa hadhihi laysat at-thayyibat, padahal binatang yang tertaring, binatang buas yang tertaring itu tidak termasuk thayyibat. Maka di sini Syekhul Islam Taimiyah membantah pendapat sebagian orang yang menerima hadis pelarangan binatang buas yang bertaring. Ada sebagian orang yang menerima hadis larangan mengkonsumsi binatang buas yang bertaring. Akan tetapi menurut dia larangan Nabi untuk mengkonsumsi binatang yang buas tapi bertaring ini adalah nasakh untuk Quran. Dia terima hadisnya, akan tetapi status hadisnya ini adalah nasikh, menghapus untuk Quran. Maka Syekhul Islam jelaskan di sini kalau ini adalah pendapat yang tidak tepat. Hadis tersebut kita terima, namun statusnya bukanlah nasakh, bukanlah alat untuk Al-Quran. Pendapat ini tepat, hadis pelarangan binatang buas yang bertaring itu adalah nasakh dan alat untuk Al-Quran jika terdapat dalil tegas di Quran yang menghalalkannya. Di Quran terdapat ayat yang bunyinya halal bagi kalian binatang buas yang bertaring. Setelah itu ada hadis melarangnya. Nah, ini cocok kalau disebut nasakh. Tapi yang terjadi kan tidak. Quran cuma diam. Quran tidak membahas ini sama sekali, cuma diam. Kalau diam, ya maka hadis ini tidak bisa dinilai dan dianggap dan berstatus nasakh untuk Al-Qur'an. Abdul. Dalam tadi wahdil ayat itu umumnya, lakin kalau belum dia belum terawah, maka lakukan dan tahrimnya. Dalam aturan si akhirnya, wa amal kufar kalau ni azan ya azan Allahu lahum fi akhir syaitan, wala ahal lahum syaitan, wala apa lahum antaiin ya kulunahu. Bal qala ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Fasara taqima ya'kulunahu ay yakuna halalan wa huwa al-ma'zum fihi min jihati Allahi wa rasulihi. Wallahu lam ya'zan